cintaku terenggu tak terselamatkan. Ingin ku ulang hari, ingin ku perbaiki. Kau sangat ku butuhkan. Beraninya kau pergi dan tak kembali. Cuma ku ada di sini.